sia-siakan aku pergi jauh, titipkan peri tak sedikit pun peduli. Seandainya kamu merasakan jadi sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Jadi aku sebentar saja.